الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تسرون وما تعلنون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد الباطل بسيف الحق معتصما بالصبر والثبات حتى يغلبون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan sekali lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang ini Allah masih terus menghadirkan berbagai macam fasilitas kepada kita semua. Dan alhamdulillah dari fasilitas-fasilitas yang Allah berikan yang kita kenal dengan nikmat-nikmatnya itu kita syukuri. Dengan kita hadir memenuhi panggilannya ke rumahnya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sholat Jumat. Kita berharap semoga ini juga merupakan salah satu syukur kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya tambahan nikmat dari sebab Allah terima syukur kita. Adanya hukuman dari Allah, disetopnya fasilitas, bahkan banyak yang diambil fasilitas yang sudah diberikan sebagai akibat dari tidak bersyukurnya manusia kepada Allah. Semogalah kita tergolong orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan gigi tanpa pamrih memperjuangkan kebenaran dalam rangka untuk merubah kehidupan yang semrawut menjadi rapi dan teratur, yang sasaran akhirnya adalah membuat manusia dalam hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Bahagia jiwanya dalam hidup, tenang pikirannya dalam hidup. Karena sekarang manusia dimasukkan kehidupan yang materialistis, jadi orang banyak menganggap kalau bahagia itu bisa didapat kalau duit udah banyak. Inilah kekeliruan yang ada. Pada akhirnya dia mengejar itu sehingga tidak sedikit yang menghalalkan segala cara, justru malah endingnya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kita mohon semoga Allah bimbing kita menjadi manusia yang senantiasa taat terhadap ajarannya. Allah bimbing kita menjadi manusia yang mudah memahami ajaran Allah dan Rasulnya. Agar dari hari ke hari, dari sisa usia kita yang masih ada ini terus meningkat pendekatan diri kita kepada Allah. Dan meningkat pula cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tersisalah sisa usia kita ini dengan ridhonya. Dan kita harapkan Allah akhiri hayat kita semua dengan husnul khotimah. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Syukur kita berikutnya adalah kita tinggal di negara yang istimewa, Indonesia. Indonesia itu negara yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita mau melihat sejarah, Indonesia tergolong yang diberikan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengatakan, saya bacakan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 81, Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Allah berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah, angin yang begitu kencang bisa ditahannya. Perjalanan angin tersebut terus sampai kepada negara yang aku berikan keberkahan di dalamnya. Di dalam Barakah Kitab itu masuk di dalamnya Indonesia. Kenapa? Nabi Sulaiman itu dulu membangun istana. Ada arsiteknya namanya Hiram. Hiram itu punya anak buah. Disuruh mencari emas di mana-mana, keliling dia. Satu di antaranya tempat yang dikejar adalah di Indonesia. Ini pada tahun 900-an sebelum Masehi. Di Indonesia itu ada terdapat namanya gunung di daerah Sumatera Utara, Gunung Ophir. Di sebelah timurnya terdapat gunung emas. Banyak di situ emas. Sehingga satu di antaranya, Raja Sulaiman itu mengambil emas dari situ. Kaya kita. Kekayaan alamnya yang nampak di hadapan kita. Belum lagi yang ada di dalam bumi. Belum lagi Allah berikan kelebihan di kita. Kekayaan yang ada di lautan. 3/4 jumlahnya lautan kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Aku telah ciptakan untuk kalian semua. Kelola itu. Apa? Segala sesuatu selain daripada yang kalian lihat di atas bumi. Juga ma fil ardi yang ada di dalam bumi. Aneka macam kekayaan alam yang ada dalam bumi. Cengkeh sejak dulu. Tahun 1700-an sebelum Masehi itu sudah dikenal cengkeh Indonesia di Cina. Zaman raja-raja Mesir, dulu raja di Mesir semuanya dipanggil Fir'aun. Masa-masa mereka itu ada satu hal yang sangat dia senangi dari Indonesia. Itu yang kita kenal dengan kapur Barus, karena dia terdapat di Barus, daerah terpencil di Sumatera Utara. Itu sejak dulu sudah didatangkan dari sini ke sana. Kaya Indonesia. Tidak kekurangan satu apapun. Berkah. Musimnya cuma ada dua, musim panas dan musim penghujan, sehingga kita bisa terus beraktivitas. Alhamdulillah. Tapi kenapa sekarang banyak orang merasakan kesulitan dalam hidup di Indonesia? Dan bukan hanya di sini, contoh lain juga Allah buktikan kesulitan hidup. Negara yang katanya kaya raya sekarang sudah mulai bangkrut. Itu semua bersumber pada satu. Bersumber pada akhlak yang sudah mulai bobrok. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala sesuatu dari semua apa yang diciptakannya ini, sebagai produsen tahu barang yang diproduksinya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh barang-barang yang diproduksi, dia tahu sendiri yang memproduksi. Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menciptakan alam ini semua, tahu cara mengurusnya, tahu apa yang dibutuhkan untuk supaya selalu lancar, enak, selamat jalannya. Dibuatlah aturan. Nah, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW untuk memperbaiki semua, karena beliau adalah Nabi akhir zaman, satu hal yang sangat-sangat mengganggu kehidupan pada saat itu adalah kebobrokan akhlak. Sehingga Rasulullah di dalam dirinya terdapat akhlak yang sangat baik, yang tepat untuk kita contoh. Dan Rasul sendiri menyatakan dalam hadisnya, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak sudah ada, tapi mulai ditinggalkan dan bobrok. Sehingga akhirnya kehancuran yang timbul dalam kehidupan. Nah, akhlak yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan, itu bukan hanya akhlak antar sesama. Bagaimana akhlak Rasul terhadap dirinya sendiri, bagaimana akhlak Rasul dalam rumah tangganya, bagaimana akhlak Rasul terhadap sesamanya, terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Rasul terhadap binatang, bagaimana akhlak Rasul terhadap alam ini, dan bagaimana akhlak Rasulullah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, musibah khususnya, itu sebagai akibat dari ulah manusia yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Musibah yang aku turunkan itu semua sebagai akibat dari ulah kamu. Di dalam menjalankan hidup, durhaka kepadaku, banyak melakukan maksiat, melakukan kezaliman, tidak amanah dari amanah yang diberikan, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Dan kamu tidak akan mampu kalau aku sudah mau turunkan musibah untuk menahannya, enggak akan mampu. Banyak bukti dalam kehidupan kita. Dikatakan negara yang paling hebat ilmu pengetahuan dan teknologinya, Amerika, diturunkan oleh Allah salju, tertutup semua sehingga aktivitas tidak bisa mereka lakukan. Mampu mereka untuk menahan? Enggak mampu. Bukti akan kebenaran ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah ingin membuktikan kekuasaannya dalam rangka untuk supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan banyak lagi bukti lain. Mampu orang menahannya? Tidak mampu. Di Filipina, angin hayan sedikit saja Allah berikan kepada mereka. Berapa banyak yang mati pada saat itu? Tidak mampu menahan. Begitu juga hal-hal lainnya. Ditambah lagi aturan-aturan lain yang merusak akhlak khususnya para remaja. Ini 14 Februari, Valentine's Day. Banyak orang membanggakan. Apa sih arti kasih sayang itu? Di dalam Islam kasih sayang setiap saat. Bukan hanya tanggal 14 Februari. Kenapa mereka melakukan itu? Pada saat itu, begitu tersiar karena Tuhannya mati, Yesus di tahun ke-33 Masehi, kalau saya tidak salah. Mereka menyebarkan agama Kristen ini keliling dunia, satu di antaranya ke Roma. Di Roma banyak ditolak mereka. Karena mereka sudah punya pagan, kepercayaan mereka yang mereka sehari-hari anut. Sehingga ditolak. Bagaimana supaya Kristen ini bisa diterima di Roma? Mereka sadur aturan-aturan di dalam agama yang mereka yakini dengan yang sudah ada di Roma. Satu di antaranya adalah klenik-klenik, mitos-mitos. Yang termasuk diantaranya ada seorang yang sangat, sangat cinta dan kasih sayang terhadap segala sesuatu. Yang namanya Valentino, dia rela untuk mengorbankan nyawanya dalam rangka untuk adanya kasih sayang diantara sesama. Lah itu disebarluaskan dan diekspos keluar. Sehingga akhirnya diterimalah oleh orang-orang Roma. Dan dijadikan itu merupakan hari yang sangat istimewa untuk berkasih sayang satu diantara yang lain. Padahal di agama Kristen sendiri itu enggak diakui dan tidak ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah ini digembar-gemborkan terus, diekspos keluar, semakin besar khususnya ke negara-negara yang banyak umat Islamnya. Dipengaruhi para remaja. Kita sering baca, sesudah Valentine, hari Valentine itu terjadi, berapa banyak manusia yang sengsara hidupnya. Anak gadis yang hamil tidak ada suaminya. Banyak orang yang sudah itu melakukan aborsi, sehingga dari tahun ke tahun di Indonesia aborsi meningkat, perzinahan meningkat. Kalau itu terus berlanjut, jangan diharap pertolongan Allah akan turun banyak kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, belakangan ini banyak musibah yang lebih menyedihkan. Tadi malam satu gunung di Jawa Timur kita itu meletus. Radius sekarang sudah mencapai lebih dari 20 km. Harus menjauh dari situ. Kalau tadi malam hanya baru 10 km. Betapa banyak sengsaranya saudara-saudara kita semua. Kita doakan semoga Allah berikan pertolongan kepada mereka semua. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innan nas idza ra'aul munkara fala yughayyirunna. Yushirullahu azza wa jalla ayya ummahum bi aqabih. Kalau kemaksiatan merajalela dalam kehidupan dan didiamkan, yang akan terjadi adalah Allah akan turunkan azab, akan mengena kepada seluruhnya, bukan hanya kepada pelaku. Cuma keuntungan bagi orang yang tidak melakukan kemaksiatan tersebut, walaupun dia kena azab, spontan diberikan pertolongan oleh Allah. Kasus pada saat Raja Abraham menghancurkan Ka'bah, itu banyak orang-orang yang mati yang tidak tahu urusan apa-apa. Yang kalau Allah sudah mau turunkan bala tentaranya, banyak yang saat itu hanya tayran ababil tarmihim bihajaratin min sijil, hanya burung-burung kecil yang melemparkan batu kepada musuh-musuh Allah, yang manakala kena kepalanya hangus, kena pundaknya hancur. Dan di situ terdapat orang-orang yang tidak tahu apa-apa, banyak juga yang mati. Sehingga Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu kan diantara mereka ada yang tidak ikut Abraha, ada mereka yang lagi mau ke pasar, yang lagi mau kemana segala macam, kenapa dia ikut juga jadi korban? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, pas kebenaran ajalnya sampai saat itu dan di situ, dia kena mati di situ bukan karena hukuman Allah. Oleh karena itu nanti di akhirat, kata Rasulullah, summa bu'isu ala niyatihim, nanti mereka akan diutus sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ada apa dia saat itu di situ? Sedang apa dia saat itu di situ? Pengikut atau memang sedang berada, sedang lalu lalang mau lewat atau bagaimana? Itu yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat itu. Nah, jadi kalau kemaksiatan merajalela didiamkan, itu akan turun hukuman Allah. Musibah, aneka macam, semuanya bakal kena walaupun orang baik-baik. Cuma keuntungannya orang baik-baik itu akan diberikan pertolongan spontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat baik ini, dalam kehidupan yang sangat memprihatinkan seperti ini, dari tahun ke tahun narkoba meningkat, perzinahan meningkat, pemabukan otomatis meningkat, aborsi di tahun 88 aja itu satu, tahun 2008 aja itu 1-3 juta orang anak gadis. Apa tidak marah Allah melihat kehidupan seperti itu? Tidak ada jalan lain kepada kita kecuali kita istiqomah. Istiqomah kita pada pendirian. Tingkatkan akhlak kita kepada Allah. Tingkatkan akhlak kita terhadap alam, ciptaan Allah, terhadap binatang, lebih-lebih terhadap sesama kita. Karena akhlak ini sumber kebahagiaan hidup. Akhlak ini merupakan sumber keberhasilan. Sehingga suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih penduduk surga itu sebetulnya di antara kami ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Mayoritas penduduk surga adalah orang yang takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Surga yang kita dapatkan di akhirat otomatis sebelumnya kita akan dapatkan juga di dunia. Kita akan mendapatkan kepuasan hidup, nikmat hidup, tenang pikiran, bahagia jiwa kita. Permasalahan tidak akan lepas dalam hidup, pasti ada. Cuma keuntungannya adalah permasalahan yang timbul akan jarang datangnya dan ringan selalu datangnya, serta Allah segera berikan solusi. Semoga lah hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sedikit yang kita tengok dalam kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini menambah bekal kita, saya khususnya dan kita semua, untuk kita bawa dalam menjalankan sisa-sisa usia kita ini agar selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga anak dan keturunan kita Allah hindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup mereka dunia dan akhirat. Allah jadikan mereka manusia-manusia yang soleh dan solehah. Serta Allah jadikan mereka manusia-manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan kita yang hadir sini khususnya, Allah bimbing menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur kepada-Nya, yang senantiasa meningkatkan pendekatan diri kepada Allah, yang senantiasa meningkatkan cara mendekatkan diri kepada Allah, agar dari hari ke hari semakin baik dalam penilaian Allah, dan Allah nanti pada akhirnya akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد فيا أيها الناس اتق الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر علموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بكرسيه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.